Sajagat kadedeh nunyang red page akhirna urang teh bisa peka saha peka urang mana gerang lari gantosna jika tidur jika kale pulang nyetan muanya kaitan antara urang duaan lain anjen lain akang urang geus lain-lainna lain ulah ceri tong di cangcarikan tarimakeun janten randa akang pasrah jadi duda da geuning kieu kudu I'm